Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلم الناس قليلا وكلم ربك كثيرا لعل قلبك يرى الله تعالى. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam pengajian, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang turut serta taat terhadap sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah di hari yang keempat di bulan Ramadan ini, kita semua sudah menjalankan saum, begitu juga qiyamu Ramadan. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, Ramadan sebagai bulan peningkatan iman, amal soleh, dan ilmu. Bapak dan ibu sekalian, Ramadan kita sering mendengar, ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman kita, untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita, untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita. Tentunya kita sebagai muslim yang baik harus betul-betul bisa menggunakan kesempatan ini. Sebab tidak sedikit orang ketika datang Ramadan ini bukannya bergembira, tapi mereka justru malah ada semacam penyesalan. Kita ingat Nabi pernah menyatakan kepada kita, barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka diharamkan jasadnya dimasukkan ke dalam neraka. Tapi tidak sedikit manusia yang tidak gembira dengan adanya Ramadan ini. Tapi saya yakin bapak-bapak dan ibu di Telkom ini gembira dengan datangnya Ramadan ini. Seperti ketika azan dikumandangkan, alhamdulillah dengan semangat dan rasa gembira ketika azan dikumandangkan ingin segera melaksanakan sholat berjamaah. Tidak sedikit hari ini orang ketika mendengar azan, kelihatannya dia menyesal. Ketika azan dikumandangkan bukannya alhamdulillah, tapi malah mengatakan, "Be, geus asar deui." Jadi semacam itu. Tapi saya yakin bapak-bapak gembira. Ya. Dan gembiranya memang mau melaksanakan sholat asar berjamaah nanti, bukan karena sebentar lagi mau pulang kan. Ya. Di situ. Nah ini Ramadan juga kesempatan. Selanjutnya, bapak dan ibu sekalian, hari-hari ini kita melihat bahwa memang betul dengan dengan semarak Ramadan, dengan gebiar Ramadan, kegiatan keagamaan ada di mana-mana. Baik itu dakwah ataupun pengajian ataupun tadarus dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, kita juga masih melihat banyak orang yang tidak sempat untuk menggunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mereka seakan-akan biasa-biasa saja. Mohon maaf, ini sebagai renungan bagi kita. Kalau kita lihat waktu sahur saja ya Pak ya. Dalam sahur itu, dari 10-11 stasiun televisi yang kita lihat, mungkin yang paling berkualitas cuma satu itu. acara tafsir al-misbah. Yang lain kebanyakan diisi dengan hal-hal yang seperti itulah. Padahal di luar Ramadan kan artis, selebriti sudah sering tampil, cik atunya ke Ramadan mah pareheula lah. Tapi itulah. Ya. Nah akhirnya saya mengarahkan kepada bapak dan ibu sekalian untuk lebih kita lebih selektif. Terlebih-lebih di luar itu. Masih banyak juga kita melihat hal yang jelek, melihat hal yang negatif. Nah, kalau kita akumulasikan secara keseluruhan, ternyata memang betul. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita Ramadan ini, tapi banyak orang yang tidak sempat, bahkan tidak mampu menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin karena tantangan, ataupun mungkin karena zamannya sudah lain dengan orang dulu. Terlebih-lebih di kota besar seperti Bandung ini. Bahkan jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun mereka itu sulit untuk melaksanakan sholat yang tepat. Tapi alhamdulillah saya lihat di Masjid Darul Ihsan ini betul sudah melaksanakan sholat berjamaah. Begitu dia baca Al-Qurannya. Tinggal sekarang bagaimana internalisasi proses mengamalkan apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita ketahui. Nah ini Ramadan kesempatan bagi kita. Lalu di antaranya apa yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah peningkatan iman kita. Jadi bapak dan ibu sekalian, memang betul kata Nabi, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yazidu bito'ah, bertambah kalau kita melaksanakan ketaatan. Jadi kalau sedang berkumpul di masjid, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, qiyamu Ramadan, atau sedang di majelis ta'lim, itu iman sedang bertambah. Wayanku subil maksiyah, tapi iman sedang berkurang. Apabila mungkin di antara saudara-saudara kita masih melakukan hal-hal yang negatif. Mohon maaf kalau secara konkretnya mungkin ketika kita lalai, waktu zuhur kita masih enjoy mancing, orang sudah sholat asar, kita masih enak-enakan mungkin di tempat-tempat yang dilarang. Atau mungkin kita sedang melakukan penyimpangan-penyimpangan, iman sedang berkurang di situ. Tapi kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharuilah keimananmu. Artinya, dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kita mesti berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaharui keimanan kita. Dalam artian dengan senantiasa ketaatan. Bahkan kalau setiap Jumat kita mendengar setiap khotib menyatakan, "Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqati." Subhanallah, Bapak di situ haqqa tuqati, takwa yang sebenar-benarnya. Sampai-sampai sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana saya mungkin melaksanakan ketakwaan ini dengan sebenar-benarnya? Melaksanakan segala perintah Allah secara totalitas, meninggalkan segala larangan Allah secara totalitas. Padahal saya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif. Dan bukankah manusia secara keseluruhan mahalul khata wan nisyan, tempat salah dan lupa?" Maka akhirnya ayat lain menjawab di sana, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ini adalah sebuah rukhsah. Jadi di satu sisi kita harus betul-betul melaksanakan ketaatan ini, tapi tetap tergantung kemampuan kita masing-masing. Dalam sholat misalnya, kalau tidak kuat berdiri sambil duduk. Kenapa ini sampai seperti itu? Dikhawatirkan nanti kalau orang tidak mampu malah melakukan penyimpangan yang lain. Jadi orang karena tidak mampu sholat sambil berdiri, daripada tidak, dan saya nggak bisa sambil berdiri, sudah saja meninggalkan sholat. Jadi mastata'tum. Membaca Al-Quran, bapak dan ibu sekalian, mungkin karena kerja capek, mastata'tum, tergantung kemampuan kita. Ya tapi saya yakin, bapak-bapak di Telkom ini sudah terbiasa ya, membaca Al-Quran satu hari, satu juz itu ya. Insya Allah setiap bulan khatam ya. Aduh, gak bisa karena sibuk. Ya setengah juz itu. Nah, setengah juz juga banyak, 100 ayat. 100 ayat juga banyak, 50 ayat. 50 ayat gak mampu, 10 ayat. 10 ayat juga panjang, 1 ayat. Yang penting dawamnya, kontinuitasnya. Khairul umuri adwamuha wa inqala. Sebaik-baik urusan itu adalah dawamnya, terus-menerusnya. Walaupun sedikit. Misalnya kalau tadarusan tidak sempat lama-lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Besoknya dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Shadaqallahul azim. Tidak apa-apa. Ari teu era mah gitu. Di situ. Jadi mastata'tum. Nah, lalu aspek apa saja yang harus kita tingkatkan terutama di bulan Ramadan ini dalam rangka peningkatan amal? Yang pertama adalah ma'rifatullah. Jadi kalau memang dalam perspektif tasawuf berat juga ini ma'rifatullah sampai mengenal Allah itu seperti apa. Dan kita tidak usah terlalu panjang memikirkan itu. Kata Nabi, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah tentang apa yang diciptakan Allah, jangan memikirkan penciptanya. Tidak akan kekejar. Kalau kita berpikir tentang Tuhan tidak akan terkejar. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sedikit sekali. Ya. Bukan hanya Tuhan, tentang hal-hal yang gaib sekalipun sedikit sekali pengetahuan kita tentang gaib itu. Tapi ada orang yang sekarang dia merasa tahu tentang gaib yang banyak. Ya. Jadi Nabi saja merasa sedikit tentang gaib itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dalam segi dari sisi tasawuf mungkin terlalu mendalam mengenal Allah itu. Tapi minimal kita membiasakan kita setiap saat, setiap hari, setiap kesempatan. Jangan pernah kita tinggalkan lafzul jalalah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada pembiasaan dari kita masing-masing, sulit ini dilaksanakan. Makanya ucapan-ucapan bismillah, hamdallah, astagfirullah, subhanallah, itu harus menjadi kebiasaan. Apakah di kantor, apakah di rumah? Sebab ketika kita menyatakan bismillah di situ dengan nama Allah, maka sebetulnya di sana dimaknai dengan bahwa saya ini tidak akan mampu melakukan ini semua tanpa ada kekuasaan, tanpa ada rahmat dari Allah. Jadi bukan hanya mau makan saja, mau apa saja di situ. Begitu juga ketika kita selesai melaksanakan pekerjaan, kita biasakan. Atau Nabi menyatakan, kallimin nasa qalila wa kallim rabbaka katsira la'alla qalbaka yarallahu ta'ala. Jadi supaya kita lebih kenal kepada Allah, lebih banyak mengingat Allah, sering-seringlah kita untuk banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Sampai Nabi menyatakan, kallimin nasa qalila, berbicaralah dengan manusia itu sedikit saja. Jangan banyak ngobrol, jangan banyak bicara, apalagi membicarakan hal-hal yang jelek. Wa kallim rabbaka katsira, tapi dialog dengan Allah yang banyak. Lewat zikir, lewat baca Al-Quran. La'alla qalbaka yarallahu ta'ala. Jadi niscaya hatimu akan mampu mengenal Allah. Jadi di situ orang kalau sudah betul-betul hatinya mengenal, dia akan senantiasa menjaga. Dan dijaga sekaligus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'rifatullah itu bahasa kita, mungkin kita harus sering mengucapkan lafaz-lafaz Allah dimanapun, kapanpun. Dan tentunya yang paling penting adalah bahwa kita bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi yang lebih penting adalah kita betul-betul merasakan di dalam hati kita. Makanya insya Allah kalau orang sudah senantiasa seperti itu, akan melahirkan yang namanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Ini Ramadan kesempatan bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai muraqabatullah tersebut. Buktinya, ketika kita dalam perjalanan mungkin, padahal tidak ada orang yang kenal, tidak ada orang yang tahu, tapi kita tidak berani untuk masuk ke rumah makan, tidak berani untuk makan, tidak berani untuk merokok dan lain sebagainya. Karena kita yakin walaupun tidak ada orang yang kenal melihat, Allah melihat. Dan biasanya saum inilah yang menjadi puncaknya muraqabatullah. Sebab orang kalau sholat bisa dilihat kan. Orang sedang sholat bisa dilihat oleh orang. Orang bayar zakat juga bisa kelihatan, apalagi naik haji. Tapi orang yang sedang saum itu kita sulit membedakan apakah dia sedang saum atau tidak. Sebab saum itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Makanya Allah memberikan pahalanya juga, wa ana ajzi bihi. Aku langsung yang akan memberikan pahalanya. Sebab orang bisa saja kan ngaku-ngaku saum padahal dia tidak saum. Di situ. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini penting bagi kita. Kalau kita sudah menanamkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ketika di kantor, ketika di masjid. Jadi kita melakukan sesuatu itu memang betul. Saya sedang diperhatikan oleh Allah, saya sedang dilihat oleh Allah. Tidak akan pernah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Sekalipun mungkin nanti banyak godaan, sekalipun nanti mungkin banyak tantangan, tapi dia merasa Allah melihat saya, Allah memperhatikan saya. Akhirnya akan melahirkan ma'iyatullah, selalu merasa bersama dengan Allah. Akan timbul ketenangan, akan timbul kelembutan hati, kedamaian dalam hati. Sebab dia tidak pernah merasa takut dengan apapun, karena Allah sudah merasa bersamanya. Ini prosesnya memang harus ma'rifatullah dulu baru muraqabatullah. Banyak orang yang hari ini gelisah. Padahal Allah dekat dengannya tapi dia gelisah. Mohon maaf Bapak. Hari ini banyak orang yang tidak betah di kantornya. Banyak yang gelisah. Tidak betah di rumah sendiri. Karena banyak yang ngejar. Ada yang ngejarnya itu ada wartawan. Ya. Ada juga yang dari intel dan lain sebagainya. Enggak betah. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan. Dia tidak betah. Tapi di satu sisi, kesalahannya tidak mau diketahui oleh orang banyak. Akhirnya gelisah. Betul, orang-orang tidak akan tahu tentang kelemahan seseorang itu. Orang tidak tahu tentang aib orang itu. Tapi Allah Maha tahu, tetap dia tidak tenang. Mohon maaf ya Bapak, ini sebagai ilustrasi saja. Jadi sebetulnya betul kata Nabi, kebaikan itu apa yang dapat menenangkan kamu dan kejelekan itu apa yang dapat menggelisahkan kamu katanya. Jadi mohon maaf ya Pak, kalau di antara bapak-bapak ataupun mungkin bukan bapak-bapak di Telkom ya, di luar, kalau ada yang selingkuh misalnya. Katakanlah dia punya istri di rumah yang salihah tapi dia juga selingkuh. Sebetulnya sih bagi kaum Adam kalau mau poligami boleh-boleh saja ya. Punya istri dua asal bisa berbuat adil. Tapi ini bukan ke arah sana, tapi dia melakukan perselingkuhan. Hatinya itu tidak akan pernah tenang. Ya. Suatu saat lupa nyimpen HP-nya, SMS-nya dibaca sama ibu, sama istri. Jadi istri-istri sekarang pas sampai ke SMS-SMS aja dibaca ya. Ini harus hati-hati, akan jadi timbul fitnah. Padahal kita dapat SMS dari rekan kerja atau dari apa. Tapi karena bahasanya yang mengarah ke hal-hal yang negatif, akhirnya jadi fitnah. Akhirnya wah, jadi gelisah di situ. Atau melakukan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Katakanlah koruptor-koruptor sekarang itu tidak tenang hatinya. Nah akhirnya jauh, dia merasa jauh kepada Allah. Karena dia juga tidak mau dekat kepada Allah. Nah, orang kalau sudah ma'rifatullah, sudah sering menyebut nama Allah, merasa diawasi oleh Allah. Lalu yang ketiga adalah dia juga merasa bersama dengan Allah, tidak takut dengan apapun. Maka akan lahir yang namanya mahabbatullah, cintanya hanya kepada Allah. Dia akan melakukan segala sesuatu atas dasar cinta kepada Allah. Makanya kalau orang sudah menanamkan cinta kepada Allah, akan cinta kepada sesama manusia, akan cinta kepada tumbuh-tumbuhan, akan cinta kepada binatang. Bapak yang cinta kepada Allah, saya yakin akan cinta kepada istri. Ibu yang cinta kepada Allah akan cinta kepada suami, karena sudah menanamkan cinta kepada Allah lebih dahulu. Dalam artian, dia tidak menempatkan sesuatu di atas cinta kepada Allah. Makanya ketika saatnya sholat, karena sudah cinta kepada Allah, tidak akan merasa jadi beban. Enjoy saja dia melakukan. Bahkan nanti akan melahirkan semua aspek ibadah itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Bukan kebutuhan Allah tapi kebutuhan dirinya. Tapi dasarnya cinta kepada Allah. Nah itulah yang pertama peningkatan keimanan kita itu. Lalu yang kedua adalah peningkatan amal soleh, katakanlah di situ ya ibadah. Jadi aspek-aspek ibadah, Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk lebih meningkatkan. Terlebih-lebih Nabi memberikan informasi kepada kita bahwa semua amal di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Ini kesempatan bagi kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jangankan kita membaca Al-Quran, pengajian seperti ini. Kita bernapas saja, itu sudah jadi nilai tasbih di Ramadan ini. Tidur, tidur saja sudah jadi ibadah ketika saum ini. Tapi hati-hati bapak dan ibu, jangan memahami hadis ini lantas secara tekstual begitu saja ya. Ah, saya mah tidak akan baca Al-Quran, wah ngareng HP hungkul. Udah jadi tasbih. Atau misalnya, dia selama Ramadan tidur aja. Habis subuh tidur. Ke kantor telat. Habis zuhur tidur lagi. Pulang ingin duluan karena Ramadan. Ini jadi salah. Jadi artinya kita pahami bahwa tidur saja sudah jadi ibadah, apalagi digunakan untuk beramal. Apalagi digunakan untuk membaca Al-Quran, apalagi digunakan untuk melakukan hal yang baik. Bernapas saja sudah jadi nilai tasbih, apalagi digunakan untuk berzikir. Ini kesempatan bagi kita. Nah, terutama sholat. Ini mungkin sebetulnya bapak dan ibu sudah menerapkan. Tinggal kita bagaimana menerapkan secara keseluruhan. Sebab hari ini alhamdulillah saya gembira sekali melihat bapak dan ibu sekalian sudah bisa berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu lagi. Mohon maaf bapak, tidak semua orang mampu melakukan ini karena selalu kalau mengandalkan kesibukan tidak akan pernah selesai kesibukan itu. Ini Ramadan harus lebih ditingkatkan peningkatan amal soleh, terutama sholat kita. Ini banyak orang yang hari ini menganggap bahwa yang penting saya saum, nggak apa-apa, nggak sholat juga. Kalau saum dia saum, tapi sholat enggak. Tapi saya yakin bapak dan ibu semuanya sudah sholat. Tapi kita khawatir termasuk dalam kategori ancaman apa yang diungkapkan Allah dalam surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ. Di generasi sesudah Nabi itu sahabat, sudah sahabat tabiin, dan generasi selanjutnya semakin ke sana itu خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ. Mereka itu generasi yang mengabaikan sholat. Jadi ad-da'u sholat, kata Ibnu Abbas, bukan tariku sholat, bukan meninggalkan sholat. Jadi menganggap enteng sholat. Kalau tariku sholat, orang yang meninggalkan sholat sudah jelas. Man taroka sholat faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kufur. Tapi ini ad-da'u sholat. Jadi ad-da'u sholat itu adalah menyia-nyiakan sholat. Apa di antara maknanya? Diuraikan di situ oleh Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Ternyata di antaranya yang pertama adalah ad-da'u sholat itu adalah takhirul waqti, jadi mengakhirkan waktu sholat. Makanya ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasul, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ladina hum an sholatihim sahun. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang lalai dalam sholatnya. Maka jawaban Nabi, huwa ta'khirul waqti, orang yang mengakhirkan waktu sholat. Jadi memang ada ungkapan, sholat itu ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Tapi kita berusaha awal waktu. Sebab itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Nabi memberikan motivasi kepada kita, man hafadho alaiha. Barang siapa yang pandai memelihara waktu sholat, artinya senantiasa on time sholatnya itu, kanat lahu nur, maka sholatnya akan menjadi cahaya. Wa burhanan, akan menjadi tanda bukti. Wa najatan yaumal qiyamah, akan menjadi penolong nanti pada hari kiamat. Jadi sholatnya akan jadi cahaya, akan jadi tanda bukti. Tanda bukti beribadah, akan menjadi penolong pada hari kiamat. Dan sholatnya itu nanti senantiasa akan tastaghfiru li sahibiha, akan senantiasa memohon ampun kepada Allah untuk pelaku sholat itu. Sambil mendoakan, hafadzakallah kama hafadzani, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau telah memeliharaku. Tapi sebaliknya, waman lam yuhafid alaiha, barang siapa yang tidak pandai memelihara waktu sholat, maka sholat itu tidak akan menjadi cahaya, tapi malah akan menjadi kegelapan. Salatnya tidak akan menjadi tanda bukti pada hari kiamat nanti. Salatnya tidak akan menjadi penolong pada hari kiamat nanti. Balas salatnya itu akan dilipat-lipat seperti pakaian bekas, lalu dipukulkan ke wajahnya, ditamparkan ke wajahnya sambil menyatakan, "Dayya'akallahu kama dayya'tani." Semoga Allah menyempitkanmu sebagaimana engkau telah menyempitkanku. Nauzubillah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak boleh menyamakan salat awal waktu dengan pertengahan waktu dengan akhir waktu, itu tentu berbeda. Ya. Jadi ini harus betul-betul kita renungi, kita pahami. Sebab nanti pada hari kiamat, kata Nabi, "Yuhsyarullahu yaumal qiyamah." Allah akan mengumpulkan pada kiamat nanti kaumun. Jadi kaum itu akan dipilah-pilah kaum itu. Ada kaumun wujuhum kan najmi. Ada kaum yang wajahnya itu bagaikan bintang. Malaikat bertanya kepada kaum tersebut, "Ma a'malakum? Apa yang kau kerjakan sehingga wajahmu itu bagaikan bintang?" Kaum itu menjawab, "Kunna idza sami'na al-adzan qumna ila al-wudu'i wat-thaharo wa la nashtaghilu bighairihi." Kami kalau mendengar azan, kami segera wudu dan thaharo dan meninggalkan segala kesibukan. Mudah-mudahan ini sudah diamalkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Begitu mendengar adzan, segera berwudu. Tapi ada juga kaum yang lebih hebat. Kaumun wujuhum kal khamar. Wajahnya itu bagaikan bulan. Kaum itu ditanya oleh malaikat, "Ma a'malukum? Apa yang kau kerjakan sehingga wajahmu itu bagaikan bulan?" Kaum itu menjawab, "Kunna natawaddau qabla al adzan." Kami sudah punya wudu sebelum adzan dikumandangkan. Intizaru sholah ba'da sholah. Menunggu sholat sesudah sholat. Jadi betul, sambil bekerja itu sholat zuhur itu ditungguin. Sholat asar itu ditungguin. Intizaru sholah ba'da sholah. Tapi ada yang lebih hebat lagi adalah kaumun wujuhum kasyamsi. Wajahnya itu bagaikan matahari. Artinya lebih bercahaya lagi. "Apa yang kau kerjakan?" kata malaikat. Kaum itu menjawab, "Kumna fil masjid qoblal azan." Kami sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Silahkan, terserah Bapak dan Ibu mau seperti bintang, mau bulan, atau mau seperti matahari. Bagaimana kalau yang sholat subuhnya jam 6? Sholat zuhurnya jam 2, 1/4? Atau mungkin sholat asarnya nanti pulang kerja jam 5, 1/4 atau 5:30? Wallahu a'lam. Mari, itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan adu'u sholat itu kata Adabi adalah orang yang lalai berjamaah. Jadi malas berjamaah itu. Malas melakukan sholat berjamaah itu. Padahal dulu ada sahabat yang buta. Pernah dia memohon kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini buta ya Rasul, tidak bisa melihat. Tidak ada yang menuntun saya untuk ke masjid, untuk sholat berjamaah. Saya mohon keringanan ya Rasulullah, supaya saya bisa sholat di rumah." Bagaimana kata Nabi? "Hal tasma'un nida?" Apakah engkau mendengar azan? Orang itu lalu menjawab, "Na'am ya Rasulullah, sami'tuhu." Apa kata Nabi? "Fajib." Maka jawablah. Artinya orang yang buta saja, selama dia mendengar panggilan adzan, dia diwajibkan oleh Rasul untuk berjamaah. Apalagi kita yang mungkin bisa melihat, kita bisa mendengar. Makanya ketika adzan dikumandangkan itu, hati-hati Bapak dan Ibu ya. Memang orang banyak yang merasa tidak mendengar panggilan adzan itu. Memang sengaja iblis menyebar pasukannya. Jadi yang namanya iblis, yang namanya setan itu Pak, dalam ilmu tauhid Bu, jumlahnya itu lebih banyak daripada manusia. Jadi kalau manusia itu kan beranak pinak tapi ada yang meninggal. Jin juga beranak pinak tapi ada yang mati. Tapi yang namanya setan, namanya iblis beranak pinak, terus beranak tapi enggak ada yang mati-mati. Nanti matinya itu pada hari kiamat semuanya. Makanya jumlah mereka itu lebih banyak daripada manusia. Apalagi ketika adzan dikumandangkan, iblis menyebar pasukannya. Bagaimana caranya supaya manusia itu tidak mendengar panggilan adzan tersebut? Dengan cara kencing di telinga-telinga manusia itu. Makanya kalau Bapak udah mendengar adzan subuh, ya, jadi itu kita hati-hati kalau mendengar adzan harus segera kita bangun. Kalau membiarkan, kalau kita tidak bangun, membiarkan iblis kencing di telinga kita. Ya. Makanya ya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bapak-bapak mungkin sering ya umroh atau melaksanakan haji, kita dengar adzan di sana kalau as-salatu khairu minan naum, itu kan salatnya panjang, naumnya pendek ya Pak ya. As-salatu khairu minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Nah, kita lihat di masjid-masjid kita ini kebanyakan salatnya pendek, naumnya panjang. Ya kan? As-salatu khairu minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Makanya waktu subuh teh kebanyakan tidur di situ. Enggak, kata bapak-bapak dan ibu-ibu Telkom hebat dah, ketika adzan dikumandangkan langsung wudu. Hebat, tapi setan tidak sampai di situ. Ketika wudu diganggunya juga. Wudunya ingin cepat-cepat. Apalagi ibu-ibu pengin cepat-cepat diantar lagi ke kamar mandinya juga. Enggak, saya sempurna wudunya juga. Enggak sampai di situ. Setan tetap. Ketika sholatnya diganggu, Pak, kita. Makanya kalau saf harus lurus dan rapat itu, jangan kita kasih kesempatan setan untuk masuk di sela-sela itu. Sekalipun itu tetap masuk ke dalam pikiran kita. Ingat ketika sholat, ingat macam-macam. Ya Bu ya? Ibu suka ingat Bu? Bapak ingat macam-macam? Ingat, aduh. Ingat. Oke, buka jam sabarahanya. Oke, beli apa? Jadi udah lagi sholat zuhur aja udah ingat nanti beli koloknya di mana ya. Ah, enggak, saya mah enggak ingat apa-apa. Saya mau betul-betul konsen sampai kalau saya lagi sholat ada motor yang lewat juga enggak kedengaran. Khusu. Itu mah bukan khusu, torek katanya. Ya kalau ada motor yang lewat mah ya kedengaran atuh di situ ya. Enggak, saya mau betul-betul konsen di situ enggak ingat apa-apa. Tapi tidak sedikit kalau kita sedang sholat munfarid, sedang sendirian, sholat zuhur atau asar ya, mungkin telat ke masjid, jadi sholatnya di ruangan. Ketika sholat asar atau zuhur, di rokaat ketiga, lagi sujud, suka agak lama baca sujudnya. Dikirain memang panjang baca sujudnya, mau meringankan dosa-dosa yang ada di punggung. Si horeng, si mana horeng, lagi mikir. Nangtung tahiyat. Tilu opat. Opat tilu, masya Allah. Kalau ngitung tunjangan mah nanti THR berapa ya kira-kira? Udah ada di sini. Padahal sekarang baru tanggal 4 Ramadan, tapi hitungan THR udah ada di sini. Tapi ngitung rokaat 4 atau 3, add deh, lupa. Tilu opatnya, biasa opat tilu. Itu katanya kata Nabi dikentutin sama setan. Ya. Maka dari itu bapak kita harus lebih konsen di situ. Nah ini kembali kepada yang tadi, jadi berjamaah di situ. Yang ketiga, ini peningkatan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan amal sholat, terutama sholat itu adalah rukunnya. Makanya kata Adz-Dzahabi, orang yang ada usholah menyia-nyiakan sholat itu adalah ketika sholatnya. Dia sholat, tapi ketika sholatnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi kalau menegakkan sholat itu kusala, kayak yang malas. Kalau mungkin di antara bapak yang sholat subuhnya baca kunut, eta keur kunut hayana ge 7 kali. Allahumma dini bil hayf. Bait. Jadi upami bade heuy heuy heula. Tos heuy engke ulihan deui. Ya mah jadi pingin sambil menyelam minum air. Kalau baca Fatihah teh heuy ongko maca Fatihah yang dituluykeun. Arrahmanirrahim. Ya bener ya itu. Jadi kayak yang malas loh, atau mungkin sholatnya itu seperti elang menyambar ayam kata Nabi. Set, ngomong. Ada itu barokatul salam. Assalamualaikum. Rapi beri ulam tiap macam. Dekat mana sih? Coba ini jangan sampai seperti itu ya. Makanya kata Nabi, bapak dan ibu, asyadun nasi sariqatan katanya. Jadi di dunia ini banyak pencuri ya. Ada yang nyuri uang, nyuri apa. Tapi itu semua adalah pencuri, memang jelek. Tapi ada yang lebih jelek di antara pencuri-pencuri itu, kata Nabi. Asyadun nasi sariqatan. Sejelek-jeleknya manusia yang suka mencuri adalah man yasriku min solatihi. Orang yang suka mencuri dalam solatnya. Jangankan kita, sahabat juga bingung. Ya Rasulullah, kaifa yasriku min solatihi. Bagaimana mencuri dalam solat itu ya Rasul? Kata Nabi, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala al-qira'ata fiha, tidak menyempurnakan rukunya, sujudnya dan bacaannya. Jadi tidak tumanina alias seperti ayam, elang menyambar ayam. Sem. ya di situ. Jadi cepat-cepat. Nah, makanya dalam bacanya mesti betul. Kalau orang-orang tua kita dulu kan sampai baca Fatihah mesti benar. Ya, jangan sampai salah. Mohon maaf ya bapak-bapak. Jadi karena kalau sudah sulit mengucapkan, ya itu di mafhum saja ya. Seperti saya punya paman orang Surabaya, kalau misalnya diajarin ngaji sulit, Pak. Sudah saya ajarin alhamdulillahirabbil alamin. Wah. Karena sudah tiga kali ya saya mau udahlah dati kodratna gitu itu mah. Jadi karena sulit kan? Jadi maksudnya pingin A tapi sulit. Ya enggak apa-apa, tapi kalau kita yang terus bisa harus bisa. Betul kan? Jadi harus fasih. Karena salah mengucapkan salah arti nantinya. Jadi jangan seperti seorang pejabat ya ketika meresmikan sebuah pabrik. Dengan menyebut nama Allah, saya resmikan pabrik tekstil ini. Kan salah pronunciation-nya, kata ajudannya, Pak, kirang es, Pak. Dan enggak ngerti dan pabrik es. Atau mungkin bacaannya, masa ya bapak dari mulai staff sekarang udah punya posisi, ditingkatkan setiap meningkat jabatan, tingkatkan bacaan sholat. Sekini di sini kan ada Ustaz Abu Robani, ada Ustaz Haji Dadang, jadi ditingkatkan. Jangan ini mah dari sebelum kerja di Telkom sampai sekarang sudah punya posisi, yaelah sholatnya kulhu palak binas inatoina kulia alakumut watini, cik tingkatkan atuh kang. Ya. Bukannya tidak boleh, boleh. Cuman jangan itu saja, ada peningkatan. Jadi kalau Nabi, kata Ibnu Abbas, sholat tahajud saja Nabi. Ibnu Abbas pernah ada di belakangnya. Habis baca Al-Fatihah, Nabi baca Al-Baqarah 286 ayat. Ibnu Abbas mengira akan ruku, dilanjutkan dengan membaca surat Ali Imran 200 ayat. Ibnu Abbas mengira akan ruku, dilanjutkan dengan membaca surat An-Nisa 176 ayat. Rukunya sama dengan berdirinya, itidalnya sama dengan rukunya, sujudnya sama dengan itidalnya. Duduk di antara dua sujudnya sama dengan sujudnya. Makanya Nabi sering kalau misalnya habis tahajud itu kakinya bengkak-bengkak. Nggak tahu nih bapak-bapak di Telkom habis sholat tahajud juga ada yang bengkak kakinya. Kita mah kalau bengkak teh habis dari punclut ya. Di situ. Di situ ya. Jadi Nabi begitu. Makanya kita minimal ya ayat-ayat pilihan lah di situ. Jadi jangan sampai seperti anak kecil ya Pak ya, baru pindah dari Jawa ke Bandung. Kalau disuruh nyanyi sama guru keseniannya dari TK sampai SMP, nyanyinya itu. Nyanyi ke depan. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Pas SD nyanyi ke depan. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Pas SMP nyanyi ke depan. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Pas SMA nyanyi ke depan. Sebelum nyanyi kata temannya yang sebangku dari SD, awas ya lamun nyanyi gundul-gundul pacul-cul. Nyanyi apa? Nyanyi yang lain dong. Ini kan di Bandung. Ya deh nyanyi yang lain. Nyanyi ke depan, nyanyi yang lain akhirnya. Halo, halo Bandung dung. Oh. Atau mungkin ini pernah juga bapak mendengar, jadi ini mohon maaf, ini ilustrasi saja ya, mohon maaf. Ini kan bapak kalau memang rumahnya di komplek, biasanya jauh ke masjid, jadi sholatnya di rumah kan. Ya, sholat isya atau sholat apa di Ramadan, kesempatan. Hati-hati ngimaman tarawih, ini harus variasi bacaannya. Ini mah dari rokaat pertama sampai rokaat ke-8, muter kuliah dengan kulhu, balik. Jangan atuh ya. Kalau gak kulhu, kuliah. Kalau gak kuliah, kulhu. Di situ itu repotnya, makanya harus agak hafal surat-surat pilihan. Jadi jangan sampai nanti ketika ada anaknya dua di belakang, qulil maktubi alaihim waladdallin. Karena dia sering mendengar kata anaknya, udah malam ke-5 nih, bapak pasti bapak pajak kuliah nih. Yang satu lagi kata saya mah kulhu. Kuliah kulhu, papapnya bingung. Aduh, kalau baca kulhu yang kuliah nangis nanti. Kalau baca kuliah nanti yang kulhu nangis. Akhirnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata anaknya teh anyar euy. Fasholli lirabbika wanhar. Pas ayat ketiga lupa, udah lama enggak dibaca. Inna kata anaknya innalillahi pap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya bubar sholat. Jangan sampai seperti itu. Jadi Ini mohon maaf ya Bapak. Jadi artinya biar peningkatan nih kesempatan. Termasuk di dalam gerakan-gerakannya mesti belajar betul ini kesempatan Ramadan. Takut ada perbedaan, jangan. Kita jangan membiasakan ikhtilaf dalam hal itu. Bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh, kita lihat bagaimana orang Somalia kalau sholat. Allahu Akbar. Takbir tapi tangannya kagak bergerak. Ya Syekh, lima jalatar fayadik. Kenapa tidak mengangkat tangan? Harinya apa dia menjawab? Ya akhi, as-salatu muftatahatun bitakbir, laisa biraf'il yadain. Salat itu dimulai dengan membaca takbir, bukan dengan mengangkat tangan. Pikir-pikir benar oge sih itu. Tadina kitu urang sok-sok apa kabatur teh nya. Ketika salam, assalamualaikum. Udah aja sekali, kan kita mesalam dua kali ya. Assalamualaikum, assalamualaikum dua kali. Dia sekali, assalamualaikum udah. Ya Syekh, lima jamratan wahidah. Kenapa satu kali ya Syekh? Ya akhi, as-salatu mukhtatamatun bitaslim, laisa bimaratain. Salat itu ditutup dengan salam, bukan dengan dua kali. Bener roh ya sih. Makanya kita kadang-kadang ya pandai menyalahkan, ternyata dia punya benar. Memang betul kan di dalam teks fikihnya itu begitu kan? Bukan dengan dua kali, bukan dengan mengangkat tangannya, tapi dengan takbirnya. Oh, dia punya pemahaman seperti itu. Nah, makanya kalau di kita mungkin tata cara sholat kita ada yang berbeda, jangan saling melecehkan ya Pak ya. Harus dijaga betul. Saya yakinlah di Darul Ihsan ini beda-beda. Terutama waktu tahiyat mungkin ada yang beda. Mungkin jangan jadi permasalahan. Ini ada kejadian di rumah saya. Ini sholat berjamaah dua orang, belum kenalan, belum sempat ta'aruf, tapi dia sholat berjamaah. Ketika tahiyat, yang jadi imam telunjuknya bergerak. Ada dasarnya? Ada. Jangan disalahkan. Mohon maaf, ini perlu tahu bahwa di Persi sendiri ada yang menggerakkan, ada yang tidak. Apalagi dengan yang lain. Jangan disalahkan. Lalu yang jadi makmum kebetulan tidak menggerakkan. Akhirnya, udah. Ketika salam, assalamualaikum, assalamualaikum, yang jadi imam itu tidak mengusap wajah. Yang jadi makmum mengusap. Nah, beda kan? Mulai keluar egonya yang jadi imam. Belum kenalan, belum sempat ta'aruf, tapi dia sudah nyawad. Hei, salah kamu tuh mengusap wajah segala. Dulu Rasulullah salatnya di padang pasir, kotor, matak diusap. Sekarang mah di karpet, gak usah diusap. Gak enak Pak, belum kenalan sudah dimarahin begitu. Kan akhirnya esmosi kan di situ. Hei, borokokok. Aing mah salatnya lain aing mah ngusapnya lain seusap-usapunana katanya. Kunaon atuh, liur ningali sia kikian kita tadi. Akhirnya habis sholat berantem, Pak. Ya. Jadi tolong, Bapak kalau ada perbedaan itu janganlah. Kita jadi lebih baik kita belajar meningkatkan seperti itu, ya. Di situ. Nah, ini. Lalu ya kalau ibadahnya sudah tidak kusala lagi, makanya nanti yang terpenting itu adalah katanya tanha anil fahsya wal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya Pak dalam surat Al-Imran kita lihat kan, jadi bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah. Wal afina aninas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang sholatnya benar itu dia tidak pernah marah-marah. Dia bisa mengendalikan dirinya. Ini Ramadan kesempatan. Tapi kata Profesor Quraish Shihab, ya, beliau menyatakan katanya orang yang mampu mengendalikan amarah itu tingkatan takwanya masih rendah. Jadi nahan ambek itu masih rendah. Sebab apa? Dia punya niat untuk membalas. Contohnya begini saja ya. Bapak sedang butuh sesuatu. Kebetulan mobil bapak lagi di bengkel. Mau minjam sama teman. Cik, minjam dulu mobil. Ini kebetulan mobil saya ada di bengkel, saya ada kepentingan. Aduh, sorry, saya ada keperluan juga. Nggak dikasih. Oh, nggak marah, nggak apa-apa. Tapi najirah hati biasa. Awas, salamun butuh ke aing. Makanya ningkat wal'afin aninas. Kalau yang kedua, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Tapi memaafkan kesalahan orang lain juga masih tingkatan kedua. Sebab biasanya kalau sudah memaafkan suka putus hubungan. Contohnya misalnya si A minjem uang ke si B. Janji mau bayar 1 bulan. 2 bulan belum bayar, 3 bulan. Pas bulan kelima baru bayar. Maaf, saya baru bayar, maaf. Akhirnya dimaafkan kan? Oke, dimaafin deh, gak apa-apa. Manulah sekali-kali dewe nginjem. Tapi yang hebat itu adalah wallahu yuhibbul muhsinin di situ. Jadi dia mampu berbuat baik kepada orang yang pernah mungkin marah, kepada orang yang pernah berbuat jadi mampu berbuat baik. Yuk tanhanil pasya. Mohon maaf ya Pak ya. Kenapa saya menyatakan ini peningkatan amal soleh harus tanhanil pasya wal mungkar? Sebab hari ini banyak orang yang punya anggapan STMJ Pak. Jadi sholat terus maksiat jalan. Kalau saudara-saudara kita mungkin sholat terus masang jalan. Ini janganlah orang-orang Telkom ada yang masang togel. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik di situ. Ini jangan sampai terjadi. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kalau sudah iman, amal soleh, lalu di situ mungkin adalah juga penyempurnakan akhlak. Ini kesempatan Ramadan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Bapak, mohon maaf ya, kalau mungkin Bapak hari ini biasa memarahin istri, memberi anak, tolong Ramadan dijagalah akhlak kita, dikendalikan. Ibu juga sama. Jadi Bapak tolong, di situ ibu ya. Jadi jangan mudah menghina lah. Manggil ibu Pak, tolong Ramadan ini yang tadinya mungkin manggil nama, ini digantilah. Mama atau dengan panggilan sayang komo, manehna, jangan ya seperti itu. Lihat aja Rasulullah lah, manggil istri itu Rasul, ya humayro, wah yang kemerah-merahan. Tapi Bapak jangan ngikutin Rasul, kalau Aisyah memang betul, pipinya itu kemerah-merahan. Kalau kebetulan istri Bapak hitam, kade, jangan nurutan, ya Hajar Aswad, biraku. Jangan, seperti itu. Ya. Jangan, di situ. Ya Bu ya, jadi jangan mau kalau dipanggil begitu sama Bapak, jangan. Jadi tolonglah dari memanggil, ini harus dijaga ya, akhlak ya. Jadi biasa, kalau misalnya ibu mungkin ya udah menyiapkan makanan di rumah, mau buka juga. Biasanya Bapak senang, biasa ibu-ibu kita wah rajin sekali. Kebetulan bikin pepes oncom. Ketika buka, ibu kan suka nanya, gimana pap, enak gak pap, pepes oncom. Aduh, alhamdulillah mama, lejat ini mama. Tapi rupina mama kedah digentos namina, ulah pais oncom tapi pais uyah. Atuh pap sing maklum weh, da yete Ramadan te dirawasan ku mama. Justru yete Ramadan pap te mengendalikan teu ambek. Ditahan. Upamisan is Ramadan mah meureun pap te nyarios kieu, asaan we ku sia. Jangan sampai seperti itu. Tolong ya. Jadi Bapak tolong, ibu juga ibu ya, Ramadan kesempatan bagi ibu tolong. Mulai nanti malam kalau kemarin sudah 4 malam ini membangunkan bapaknya tidak dengan mesra, tolong nanti malam dimulai ya Bu ya. Dimulai. Bangunkan suami ibu dengan mesra. Bagaimana caranya ditiup telinganya? Akang haji. Bangun Kang sahur, dicium. Subhanallah, ini mah bangunin suami. Engko bangunin suami tapi dianya ngagoler kene. Ditoker gara-gara sampean. Ya, sahur. Sakantannya panghareukeun cai. Jangan sampai seperti itu, ya. Ibu, sahur temenin peperihan atuh ya, di luar Ramadan jarang makan bersama, Bu. Ini kesempatan untuk menunjukkan, Bu, temenin suami lagi sahur. Bu ya. Kalau mungkin kebetulan sedang sahur, ibu sudah menyiapkan tisu spesial, lap spesial. Kebetulan suami ketika makan itu keluar keringat. Sama ibu teh dilap, "Akang, maaf ini ada keringat." Kebetulan ada nasi nempel di gado. "Akang, maaf itu ada nasi." Begitu. Ini mah kebanyakan ibu-ibu bukan namanya. Kalau lihat suaminya ketika sahur ngesang, digenggerukun. Sahur ge mending ngesang. Bu, jangan begitu, Bu. Kalau ada nasi nempel, jangan seperti jangan sampai harusnya dielap ini mah. Dok dibekal ke Telkom. Colang. Terus kalau suami bikin apa-apa mau ya Bu ya, ini untuk ibu nih. Suami ibu mau apa-apa, subhanallah cepet bikin. Bikin kopi, mangga Bapak, mangga. Boleh mama pangada melakukan kopi. Bibi. Atau mungkin jangan sambil menggerutu ya di situ. Hati-hati ibu-ibu, sekarang kopi di kafe harganya 25.000 per cangkir. Bapak-bapak nus osok mah seri. Bayangkan baru masuk saja sudah, silakan Om. Om mau minum apa, Om? Om kopi, bikin kopinya juga lembut, Bu. Bawa kopinya juga lembut, tek. Om manis enggak, Om? Gek dina lahunan. mentak betah 10 cangkir oge. Eh datang ke rumah ini mah bikin kopi, eta bikin kopi istri kita pak, kayak ngecekin channel Elizabeth. War, habis jadi kopinya, tah kopi teh. Terus sama istrinya teh diliatin, dipelong, gak diminum aja. Hari tadi ngarurus suara, ini tadi inum wae. Buru-buru atau keburu imsal. Kata suaminya tuh, udah panas kene atuh. Akhirnya ketika sahur udah berantem. Jangan sedih. Tolonglah. Bapak dan ibu sekalian jadi akhlak. Ya, di situ akhlak. Jadi ibu bagaimana sama suami ya. Terus biasakan bu. Kalau ibu mungkin orang kerja, suami pulang kerja disambut di situ. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian adalah bastotan fil ilmi. Ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah ya, mungkin tiap Senin dan Kamis ada pengajian. Selasa dan Rabu juga ada dari direksi. Bahkan nanti ada apa namanya memburu Lailatul Qadar ya. Jadi mungkin untuk menghilangkan kesan memburuhan itu makanya Pak Kures memburu Lailatul Qadar. Ya. Jadi janganlah, Bapak jangan jadi pemburu hantu lah. Kalau pemburu Lailatul Qadar, oke. Okay. Dari mulai malam pertama, Pak. Malam pertama sampai malam terakhir, nanti oleh Pak Kuris akan dikupas bagaimana menunggu Lailatul Qadar ini. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya yang harus berceramah adalah Bapak Dr. K.H. Atian Ali Dai MA. Ya. Tapi yang menggantikan saya kebetulan Bapak dan Ibu, tapi mungkin karena pertemuan kita yang jarang, mungkin Bapak dan Ibu juga bisalah kita melanjutkan pengajian kita. Mungkin sambil pulang kerja, sambil nyetir TV, setel saja Radio Dahlia ya. Radio Dahlia 101,5 FM. Jadi jangan dengerin goyang sik-asik aja tuh ya, dengerin ceramah. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi. Bapak dan Ibu sekalian, juga ini sebetulnya orang tua saya semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jadi kesimpulannya, jadikan Ramadan ini untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan amal soleh kita, terutama sholat kita. Yang ketiga, akhlak. Memperbaiki akhlak. Dan yang keempat adalah ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan itu semua kepada kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, demikian saja mungkin karena sebentar lagi kita dilanjutkan dengan tadarus mungkin. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa kita menggunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.